Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yahibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang iskal yang muncul berhubungan dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki tapi tidak ridhai. Bagaimana sesuatu terjadi di jagat raya ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai dan tidak mencintainya. Nah, dan dalam masalah ini kemarin ditegaskan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, bahwasanya hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki terjadinya ini terkadang memang dikehendaki apa? Secara zatnya, yaitu hal itu memang Allah kehendaki, tapi terkadang dikehendaki untuk perkara lain. Ini harus kita pahami dengan baik perkara tersebut. Nah, jadi muradullah pada suatu perkara itu kadang muradun li nafsih dan muradun li ghairih. Nah, kemudian kemarin dicontohkan penggambaran yang mudah seperti apa? Seperti masalah pengobatan, seorang meminum obat-obatan yang pahit. Dia tidak menyukainya, tapi itu dia lakukan. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan yang diinginkan berupa kesembuhan, juga amputasi. Itu dibenci, bahkan siapa yang mau dipotong tangannya. Tapi ketika itu untuk tujuan hal yang lain, yaitu demi selamatnya anggota tubuh yang lain, maka dilakukan. Nah, sekarang kita masuk pada pencontohan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa penciptaan iblis. Ya, penciptaan iblis. Lah, kita katakan iblis merupakan sebab kejelekan yang sangat banyak, kerusakan yang sangat banyak. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala kehendaki hal tersebut walaupun Allah tidak meridainya. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan itu merupakan wasilah yang akan mengantarkan kepada hal-hal yang lain yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, sekarang apa saja di antaranya? Minha, yang pertama, di antara hal-hal yang terwujud, ikhwan, dengan sebab adanya penciptaan iblis. Qala annahu yadhharu lil ibadi. Atau annahu yudhiru lil ibadi qudratar rabbi ta'ala ala khalqil mutadaddat al mutaqabilat. Bahwasanya hal tersebut menampakkan bagi hamba-hamba qudratar rabbi ta'ala, qudrah Allah Subhanahu wa taala, untuk menampakkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam apa? ala khalqil mutadadat wal mutaqabilat. Nah, atas penciptaan hal-hal yang saling bertentangan dan berlawanan. Ini hikmah yang pertama. Berarti apa? Mudahnya bahwasanya penciptaan iblis tersebut, nah, hikmah yang pertamanya adalah apa? Untuk menampakkan kemampuan Allah dalam menciptakan perkara-perkara yang bertolak belakang, perkara-perkara yang saling berlawanan. Fa khalaqa hadha adz-dzat allati hiya akhbathu adz-dzawati wa syarruha wa hiya sababu kulli syarrin fi muqabalati dzati Jibril allati hiya min asyrafi adz-dzawati wa adhariha wa azkaha wa hiya madatu kulli khair. Sebab Allah Subhanahu wa taala ciptakan zat ini yaitu iblis, yang dia adalah apa? Adalah seburuk-buruk zat, seburuk-buruk sesuatu dan sejelek-jeleknya. Yang iblis ini merupakan sebab semua keburukan. Nah, taib berlawanan dengan zat Jibril, yang itu adalah sebagus-bagus, semulia-mulia zat dan yang paling suci serta paling bersihnya. Yang itu adalah apa? Adalah madah kulli khair, sumber semua kebaikan. Kenapa? Karena dia diciptakan untuk menyampaikan wahyu. Dan wahyu adalah apa? Adalah apa? Sumber kebaikan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fatabaraka khaliqu hadza wa hadza. Naam. Maka maha tinggi, maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan ini dan itu. Yang menciptakan iblis tapi juga menciptakan Jibril, menciptakan sumber kebaikan juga menciptakan sumber keburukan. Naam. Kama zaharat qudratuhu fi khalqil laili wan nahar wad dawa'i wad da. Sebagaimana pula nampak kudrah Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas pada penciptaan malam dan siang, juga penciptaan obat dan penyakitnya. Wal hayati wal maut, juga penciptaan hidup dan kematian. Wal hasani wal qabih, yang menciptakan yang baik dan yang buruk. Wal khairi wasyar, yang bagus dan yang jelek. Wa dzalika min adalli dalilin ala kamali qudratihi wa izzatihi wa mulkihi wa sultanihi. Yang demikian itu merupakan apa? Dalil yang paling gamblang. Ya, adallu dalil. Ya, dalil yang sangat jelas, dalil yang sangat gamblang, tidak bisa diingkari lagi, yang menunjukkan tentang kesempurnaan kudrah Allah serta kemuliaannya dan kekuasaannya. Fa innahu khalaqa hadhihi al-mutadadat wa qabala ba'daha bi ba'din. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hal-hal yang saling apa? Bertolak belakang ini. Dan apa? Dan sebagiannya berlawanan dengan sebagian yang lain. Itu semuanya Allah yang menciptakan. Wa ja'alaha mahala tasarrufihi wa tadbirihi. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai apa? Tempat di mana Allah Subhanahu wa taala atur, ya, tempat pengaturannya. Fa khuluwul wujudi an ba'dihi bil kulliyah ta'tilun li hikmatihi wa kamali tasarrufihi wa tadbiri mamlakatihi. Maka kosongnya keberadaan sebagian hal tersebut secara keseluruhan, misalnya apa? Tidak ada kebaikan atau tidak ada keburukan, semua baik, tidak ada yang buruk. Nah, ya, kosongnya sebagian secara totalitas. Maka ini akan apa? Menghilangkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. dan menghilangkan kesempurnaan pengaturan Allah Subhanahu wa taala di dalam kerajaannya. Nah, ada obat, ada penyakit, tidak akan nampak kemanfaatan obat kalau tidak ada apa? Tidak ada penyakitnya. Taib dan seterusnya. Ini hikmah yang pertama. Intinya apa tadi? Kasih hikmah yang pertama. Jangan dibalik. Jadi intinya apa? Diciptakannya iblis, yaitu sumber keburukan, untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan hal-hal yang saling bertolak belakang, saling berlawanan. Yang ini merupakan bentuk kesempurnaan Allah. Nah, karena Allah mampu menciptakan sesuatu yang saling bertolak belakang. Yang kedua, wa minha zuhuru athari asma'ihi al-qahriyah. Nah, hikmah yang kedua yaitu nampaknya bias-bias dari nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya sifat apa? Al-qahr. Nah, athar yaitu merupakan apa? Bias atau dampak dari apa? Dari sifat yang terkandung dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena telah kita lewati pada setiap nama-nama terkandung sifat. Seperti apa? Al-Qahhar wal Muntaqim wal Adl wal Dar wal Syadidul Iqab As-Sari'ul Iqab wa Dzil Batsy Syadid wal Khafid ya wal Khafid wal Mudhil Al-Khafid dan Mudhil khanifilah yang rajih tidak sabit sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi keduanya adalah sifat. Yudhillu may yasha. Tidak bisa kita mengambil dari situ bahwasanya nama Allah Al-Mudhil, tapi kita tetapkan bahwasanya itu sifat Allah. Demikian pula Al-Khafid. Nah, fa inna hadhihi al-asma'a wal af'ala kamalun la budda min wujudi muta'allaqiha. Walau kana al-jinnu wal insu 'ala tabi'atil malaikah lam yadhhar atharu hadhihi al-asma'. Ini jelas, ya. Jadi nama-nama ini taib dan perbuatan-perbuatan yang merupakan sifat-sifat yang terkandung dalam nama tersebut itu merupakan bentuk kesempurnaan yang mesti harus ada apa? Muta'alaknya. Suatu yang apa? Yang dikaitkan dengannya. Bagaimana dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat keadilan kalau di sana tidak ada apa? Persengketaan. Paham? Di mana dikatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syadidul Iqab, yang hukumannya sangat apa? Dahsyat, padahal di sana tidak ada yang dihukum. Tidak akan nampak. Paham? Dzil batsy syadid. Padahal di sana tidak ada yang ditimpakan azab. Makanya dengan adanya alhamdulillah. Yahdikumullah. Dengan adanya penciptaan iblis sehingga ada hamba-hamba yang mengikutinya, nampak bias-bias dari apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Sebab seandainya jin dan manusia semuanya berada di atas tabiat malaikat, semuanya taat, maka tidak akan nampak bias-bias dari nama-nama ini. Ya. Nama tersebut tidak akan nampak sisi kesempurnaannya, bagaimana? Enggak kelihatan. Ini juga hikmah yang sangat penting dipahami. Yang ketiga, wa minha zuhuru athari asma'ihi al-mutadhamminati lihilmihi wa afwihi wa maghfiratihi wa sitrihi wa tajawuzi an haqqihi wa ifkihi liman syaa min 'abidihi. Kalau tadi yang kedua untuk menampakkan nama bias-bias dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang padanya sifat apa? Sifat qahr. Sifat qahriyah. Ya, pemberian hukuman yang menunjukkan keperkasaan Allah. Ya, nama-nama yang terkandung dalamnya sifat-sifat yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Maha mampu untuk menghukum, maha dahsyat azab-Nya. Kemudian yang ketiga, untuk apa menampakkan bias-bias dari nama-nama Allah yang terkandung di dalamnya sifat apa? Hilm Allah. Sifat hilm, di mana Allah tidak terburu-buru dalam memberikan hukuman. Juga sifat pemaafan, pemberian ampunan, sitar ditutupnya kesalahan, taib wa tajawuz juga bermakna maaf, pemberian maaf. Taib memberikan pengampunan dari hak Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dilanggar oleh hamba-hambanya. Juga pembebasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Falaula khalaqa ma yakrahuhu minal asbabi al-mufdiyati ila dhuhuri athari hadhil asma'i la ta'attalat hadhil hukmu wal fawaid. Kalaulah tidak ada penciptaan hal-hal yang Allah benci berupa sebab-sebab yang mengantarkan kepada nampaknya bias-bias dari nama-nama tersebut, maka tentunya la ta'attalat hadhil hikam afan hikam afan lata'attalat hadhil hikamu wal fawaid, maka akan apa? Akan sirna hikmah-hikmah ini dan faidah-faidah ini. Tidak akan nampak, tidak akan terwujud. Tidak ada yang berbuat dosa bagaimana dikatakan Allah Maha Pengampun. Tidak ada yang durhaka kepada Allah bagaimana nampak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, dan Dia menangguhkan hukuman, lembut terhadap hambanya. Waqad asyara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadza ila hadza biqaulih law lam tudhlibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yudhlibuna wa yastaghfiruna fayaghfir lahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada hal ini dengan perkataannya, seandainya saja kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan musnahkan kalian. Dan akan Allah datangkan dengan suatu kaum yang mereka berdosa, melakukan dosa sehingga mereka minta ampunan, kemudian Allah ampuni mereka. Dalam artian kaum yang tidak berdosa ini, seandainya kaum itu umat cuma manusia tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Matikan mereka, generasi itu habis, kemudian datang generasi berikutnya, Allah ciptakan, munculkan yang lain yang mereka melakukan dosa, sehingga mereka meminta ampunan, sehingga nampak sifat apa luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha dhuhuru athari asma'il hikmati wal khibrah. Hikmah yang keempat yaitu nampaknya bias-bias dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalamnya penetapan hikmah dan khibrah, yaitu ilmu, pengetahuan terhadap hamba-hambanya, mengetahui semua apa yang dilakukan hamba. Fa innahul hakimul khabir, sebab Allah Subhanahu wa taala adalah al-hakim al-khabir, dan yang maha bijaksana. Semuanya mesti ada hikmahnya dari hal-hal yang Allah tetapkan, dan al-khabir, dan yang mengetahui segala sesuatu yang nampak maupun tersembunyi. Alladzi yadh'u al-asya'a mawadhi'aha, dan yang meletakkan semua perkara pada tempatnya. Wa yunazzilu manazilaha al-la'iqata biha, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan masing-masingnya pada tempatnya yang pantas. fala yadau syai'a fi ghairi maudhi'ih wa la yunazziluhu fi ghairi manzilatihi allati yaqtadiha kamalu ilmihi wa hikmatihi wa khibratihi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan meletakkan suatu perkara pada selain tempatnya. Tidak pula akan menurunkan suatu perkara pada selain kedudukannya yang merupakan konsekuensi dari ilmu Allah serta kebijaksanaan dan pengetahuannya. Karena semakin sempurna ilmu, akhwan, semakin apa? Tepat dalam meletakkan. Ini. Semakin tinggi ilmu, semakin tepat dalam meletakkan perkara-perkara. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berilmu. Maka mesti hal-hal yang Allah tetapkan itu tepat ya pada tempatnya. Kedzaliman, ketidaktepatan dalam keputusan, ketidakcocokan dalam menempatkan itu karena kan kurangnya ilmu, kurangnya kebijaksanaan. Dan ini jelas tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala sifat kekurangan tersebut. Fa huwa a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui di mana dia meletakkan risalahnya, kepada siapa mau diembankan. Wa 'alamu biman yasluhu liqabuliha wa yashkuruhu 'ala intihaiha ilai. Dan Allah Maha tahu dengan siapa terhadap siapa-siapa yang pantas untuk menerimanya dan mensyukurinya. Nah, atas penganugerahan amanah tersebut kepadanya. Wa 'alamu biman la yasluhu lidzalik, dan Allah Maha tahu dengan siapa-siapa terhadap siapa-siapa yang tidak pantas untuk mendapatkan amanah risalah tersebut. Taib. Falau quddira adamul asbabil makruhati la ta'attalat hikamun katsirah. Seandainya saja ditetapkan tidak adanya sebab-sebab yang dibenci, maka tentunya akan apa? Akan hilang hikmah-hikmah yang banyak. Walafatat masalihu adidah, maka akan terluputkan juga kemaslahatan yang banyak. Naam. Walau uttilat tilkal asbabu lima fiha min asyari la ta'attala alkhairu alladhi huwa adamu min asyari alladhi fi tilkal asbab. Seandainya saja ditiadakan sebab-sebab yang padanya keburukan tersebut, maka tentunya akan hilang pula kebaikan yang itu lebih besar. Ya, lebih besar, lebih agung faedahnya daripada keburukan yang ada pada sebab-sebab tersebut. Paham? Ini kalimatnya sangat gamblang. Seandainya sebab-sebab keburukan dihilangkan, maka kebaikan yang diharapkan dengan adanya keburukan itu pun akan apa? Akan hilang, tidak akan terwujud. Wa hadza kasyamsi wal matari wariyah. Ini seperti apa? Ibaratnya seperti matahari, kemudian apa? Hujan dan angin. Perhatikan. Allati fiha min al-masalihi ma huwa ad'af wa ad'af ma yahsulu biha min asyar. Yang padanya kemaslahatan-kemaslahatan yang berlipat-lipat ganda daripada hal-hal yang dimunculkan dengan sebabnya berupa keburukan. Panas, gerah ketika matahari terik. Demikian pula hujan. Tapi matahari ya kemanfaatannya jauh lebih besar daripada kemadaratannya. Demikian pula hujan. Yang dengan sebab itu bumi menjadi hidup. Dalam artian apa? Bisa tumbuh berbagai macam tumbuhan padanya. Demikian pula angin dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulan dari hikmah yang keempat ini apa? Untuk apa? Menampakkan bias-bias dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya sifat hikmah dan ilmu. Karena tanpa ada keburukan, bagaimana nampak sifat kebijaksanaan? Bagaimana nampak sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Dan ini jelas pada manusia saja, ikhwan. Kebijaksanaan nampak ketika ada berbagai macam problematika. ketika ada benturan-benturan yang baik dan yang buruk. Demikian pula ilmu. Ilmu seseorang akan nampak ketika menghadapi fitnah, menghadapi masalah. Baik. Ini hikmah yang keempat. Yang kelima, wa minha husulul ubudiyyatil mutanawwi'atil lati laula khalaqa iblis lama hasalat. Padanya apa? Terwujudnya ubudiyah yang bermacam-macam. Karena peribadatan itu bermacam-macam. Dan terwujudnya berbagai macam jenis-jenis peribadatan itu, nah, termasuk diantara salah satu hikmah penciptaan iblis. Yang seandainya saja Allah tidak menciptakan iblis, maka tidak akan terwujud. Kenapa? Fa'inna ubudiyatal jihad min ahabbi anwa'il ubudiyati ilaihi subhanah. Sebab peribadatan berupa jihad itu termasuk diantara peribadatan, jenis peribadatan yang paling Allah cintai. Nah, jihad ini mana bisa tegak tanpa ada kekufuran. Walau kana an-nasu kulluhum mu'minin lata'attalat hadhil ubudiyatu. Naam. Kalau seandainya semua manusia itu beriman, maka akan apa? Akan tiada peribadatan ini. Ya, enggak akan terwujud. Naam. Ibadahnya menjadi nganggur, enggak terpakai. Syariat jihad tidak terpakai. Kenapa? Karena tidak ada yang mau dijihadi. Nah, melata'at talat hadihil ubudiyyatu. Wa tawabi'uha minal muwalati lillahi subhanahu wa ta'ala wal mu'adati fi. Demikian pula akan apa? Akan teranggurkan. Ya. Tidak akan terwujud hal-hal yang merupakan tawabi' dari jihad. Yaitu yang merupakan konsekuensi dari jihad berupa apa? Muwalah lillah, memberikan walak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memusuhi, memberikan walak karena Allah dan memusuhi karena Allah. Wa ubudiyatul amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Demikian pula akan apa? Akan hilang peribadatan berupa amar ma'ruf nahi munkar. Wa ubudiyatus sabri wa mukhalafatul hawa. Demikian pula peribadatan dengan bentuk kesabaran dan penyelesaian terhadap hawa nafsu. Ini ibadah, sabar, ada godaan, sabar. Wa itharu mahabbillahi ta'ala. Demikian pula peribadatan berupa mengedepankan kecintaan ke Allah subhanahu wa ta'ala daripada kecintaan hawa nafsu. Wa ubudiyatut taubati wal istighfar. Dan peribadatan berupa taubat dan istighfar. Wa ubudiyatul isti'adati billah an yujirahu min aduwih wa yaksimahu min kaidihi wa adah. Demikian pula peribadatan berupa isti'adah, minta perlindungan kepada Allah agar melindungi dari musuhnya ini dan menjaganya dari tipu daya dan gangguannya. Ini sangat jelas ya Pak. Peribadatan dengan berbagai macam jenis yang banyak itu tidak akan terwujud kalau tidak ada penciptaan iblis. Nah, sehingga memang iblis itu syar, tapi apa? Padanya hikmah, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dari hikmah-hikmah yang bagus. Ila ghairi dhalika minal hikam allati ta'jizul uqulu an idrakiha. Nah, demikian pula hikmah-hikmah yang lain yang akal-akal tidak mampu untuk bisa melingkupi secara keseluruhannya. Taim, barakallahu fikum, disebutkan di sini berapa? 5 hikmah diingat-ingat. Nasallallahu taufik was sadat walhamdulillahirabbil alamin.